nek kowe ndak takoni cara buta pangrepek pakuman rosan nurun yo mas sapa jeneng ayo ngaku yo le yo nang yo Gus. Buta-buta idunmu pating caliprat polahmu kaya manuk beranjangan. Menawa sira tambuh marang aku balik ngendi dangkamu sapa paracekamu. Waduh, lu maksa sorpasane. Ditakoni dulu bloko nyunjung dong kok keparat. Najan aku buta ora buta kang meledak saka kayu watu, aku buta kang isih kalung samir pangkatku mantri hordenas. Aranku tetiyo kala cocondol. Aranmu tetiyo kala cocondol. Ya, natian kuwi sapa, Gus? Satria yang Plongkowati kekasihku Raden Angka Wijaya. Angka Wijaya? Ya Raden Abimanyu. Ha ha Abimanyu. Parang setia melatihan yang alas. Ojo tumambuh marang lakuku moro sumingkiro bakal tak gawe liwat. Ora kena bacut kutu bali, kutu bali. Aweh bacut ora aweh ngurudo pari bakso. Ora wuruh kawar kenteng. Ora nona wara-waran janur kuning. Ndes buto pating jebobok. Ndak sampur, ndak sandung rambut ngubet, podo ndak pagas curiga. Uto Pandhawa Tata Gati Wisaya. Indriyaka Tara Maruta Pawana Pana Margana. Wani tanding karo aku. Apa kang tak wedeni? Kaji gede dhuwur. Kurang gede kemulo mega kurang duran ci anci ohal doko. Kasih suke capa mantra. Orang nono jama ing satria meguru batang ing reksoso. Harto walipo. Dasar yakso kaporo songko. Leno pangin damu sabet pangkemuto merodo balong mungus. Thank you. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Ha. Sikat panjang berwalang racang satu dia bagus. Moro maju lekan dengan ya haca datak petak sumber. Kurang prayet nalangga curi kamera dalusis mukwekus. Sok luruh kaki kiri geng nyolere prap.